إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله بتقواه kepada الله عز وجل. Karena sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepadanya, maka Allah Azza wa Jal akan senantiasa menjaganya. Allah Azza wa Jal akan senantiasa memudahkan urusan-urusannya. Ibadallah, sesungguhnya termasuk semulia-mulia ibadah dan sebesar-besar atau qarrub seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal adalah salat lima waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan salat lima waktu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dua kalimat syahadat. Salat lima waktu merupakan nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah, merupakan cahaya, burhan dan keselamatan bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat. Ibadallah, salat lima waktu maka bagi seorang hamba wajib bagi mereka untuk memperhatikannya, memperhatikan waktu-waktunya dan tidak melalaikannya. Allah Azza wa Jalla berfirman mengancam mereka yang lalai dari salatnya, menyia-nyiakan kewajiban-kewajibannya. Yaqulu azza wa jal, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang salat akan tetapi mereka lalai dari salat-salat mereka. Allah azza wa jal juga mencela mereka yang menyia-nyiakan salatnya. Yaqulu azza wa jal, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Maka datanglah generasi setelah mereka yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, maka mereka itu akan mendapatkan kerugian, kerugian di sisi Allah Azza wa Jal di hari kiamat kelak. Ibadallah, sebagaimana Allah Azza wa Jal memerintahkan, mewajibkan salat lima waktu kepada kaum muslimin, maka Allah Azza wa Jal mewajibkan salat berjamaah bagi kaum lelaki di masjid-masjid kaum muslimin. Ayatullah Subhanahu wa Ta'ala fi kitabihil karim, warka'u ma'ar raki'in, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Yaqulul ulama, para ulama mengatakan bahwasanya dari ayat ini terdapat dalil wajibnya untuk sholat berjamaah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin, kaum lelaki yang sudah baligh, yang tidak memiliki uzur, untuk mereka salat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin. Ibadallah, yaqulu Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kunna idza faqadna ar-rajula fi as-subhi wal 'isha'i asana bihi dhann. Kami dahulu apabila tidak mendapati seseorang pada salat jamaah subuh dan isya, maka kami menaruh buruk sangka kepadanya. Yang demikian itu ya ibadallah, karena sesungguhnya bermalas-malasan melaksanakan salat subuh, bermalas-malasan melaksanakan salat isya secara berjamaah, dan juga secara umum salat berjamaah, itu adalah kebiasaan kaum munafikin. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Asqalus salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i was salatul fajr, walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa." Sesungguhnya salat yang paling berat untuk dikerjakan oleh kaum munafikin adalah salat subuh dan salat isya secara berjamaah. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya, keutamaan besar yang ada pada keduanya, maka niscaya mereka akan mendatangi salat isya dan salat subuh dengan berjamaah, walaupun mereka harus merangkak. Ibadallah, sungguh besar keutamaan salat berjamaah, secara khusus salat subuh dan salat isya. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat sebelum salat subuh, salat sunnah dua rakaat sebelum salat subuh, itu nilainya di sisi Allah azza wajalla lebih besar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yaqulu ahlul ilm, ahlul ilmi mengatakan, jika dua rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka bagaimana lagi dengan salat subuh itu sendiri. Ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shallal 'isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu." Barang siapa yang salat 'isya dengan berjamaah, maka seolah-olah ia telah memenuhi setengah malamnya dengan salat malam. Dan barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan salat malam semalam suntuk. Ibadallah, Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan kabar gembira bagi mereka yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Bashshiril masya'ina fil zulami ilal masajid binurit tam yawmal qiyamah." Berilah kabar gembira bagi mereka yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid, berilah mereka kabar gembira bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada kegelapan hari kiamat. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Sudah seharusnya bagi seorang hamba yang mengharapkan pahala yang besar dari sisi Allah Azza wa Jal, yang ingin mendapatkan keutamaan besar dari sisi Allah Azza wa Jal, untuk ia menempuh segala upaya agar ia mampu untuk bangun tepat waktu, sehingga ia mampu untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dimulai dari meletakkan atau menggunakan alarm, menggunakan pengingat, dan juga menjauhi begadang malam dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan demikian pula dengan membaca zikir-zikir sebelum tidur dan membaca doa kepada Allah Azza wa Jal, memohon kepada Allah Azza wa Jal agar ia termasuk dari orang-orang yang senantiasa menjaga salat lima waktu secara berjamaah. Ibadallah, sungguh saya sangat disayangkan sebagian kaum muslimin, mereka memasang pengingat atau alarm untuk pekerjaan mereka, untuk kuliah mereka, untuk sekolah mereka, akan tetapi mereka melupakan untuk melakukan yang demikian itu untuk sholat-sholat mereka. Maka semoga Allah Azza wa Jal mengampuni kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita, dan mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.